sekian lama bersama, ku coba jadi seperti mamamu. Mamamu sekian lama bersama, pernahkah kamu seperti mamaku? Pernahkah? Jangan salahkan. Ku tak mau.